الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitab was sunnah. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hukum-hukum seputar al-adhan wal-iqamah dari kitab at-tafsir al-muyassar, al-fiqhul muyassar. Namun sebelum kita masuki pembahasan yang berikutnya tentang mawaqitus salah, ada satu permasalahan yang penting untuk kita sebutkan berkenaan tentang hukum seputar al-adhan wal-iqamah, yaitu tentang masalah akhdhu al-ujrah 'ala al-adhan, mengambil upah dari adzan yang dilakukan oleh seorang muadzin. Apa hukumnya seorang muadzin mengambil upah? Apa hukumnya seorang muadzin mengambil upah karena dia mengumandangkan al-adzan? Dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama, di sana ada hal-hal yang disepakati oleh para fuqaha. Yang pertama, para fuqaha sepakat diperbolehkannya bagi seorang muadzin untuk mengambil rezeki, mengambil harta dari baitul mal, apabila pemerintah menyediakan tempat harta khusus yang diperuntukkan untuk kaum muslimin dan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka diperbolehkan. Para fuqaha membolehkan seorang muadzin atau seorang yang ditunjuk sebagai imam dalam melaksanakan sholat dalam satu masjid, maka diperbolehkan bagi mereka untuk mengambil harta dari baitul mal tersebut untuk kehidupan sehari-hari mereka. Terlebih lagi apabila mereka memang sangat membutuhkannya. Mereka menghabiskan waktunya di masjid mempersiapkan al-adhan wal-iqamah dalam sholat-sholat lima waktu sehari semalam, sehingga mungkin hal ini menyita waktunya dari mencari ma'isyah, mencari pekerjaan. Ya, disebabkan karena dia yatafarraq, dia mengkhususkan dirinya untuk al-adhan wal-iqamah. Maka hal yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian juga yang kedua, bahwa diperbolehkan bagi seorang muadzin atau yang mengumandangkan adzan untuk mengambil ketika diberi sesuatu, untuk mengambil ketika diberi sesuatu. Misalnya ada seorang yang datang memberikan infak kepadanya atau memberikan sesuatu kepadanya tanpa dia mensyaratkan, tanpa dia memberi persyaratan, dan tanpa dia meminta, maka ini diperbolehkan bagi seorang untuk mengambilnya, ya. Dan para ulama juga sepakat dalam hal ini. Yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama adalah ketika muadzin tersebut menetapkan atau dia meminta, ataukah dia memasang tarif bahwa kalau saya ditunjuk menjadi muadzin di masjid ini, saya meminta agar diberi dalam sebulan sekian misalnya, atau setiap kali mengumandangkan azan maka dia mendapatkan sekian. Naam, dan dia meminta hal tersebut. Jadi dia seakan-akan menjadikan itu sebagai persyaratan ketika dia mengumandangkan azan. Dan kalau dia tidak diberi, maka dia tidak mengumandangkan al-adhan. Maka permasalahan yang terakhir inilah yang menjadi letak perselisihan di kalangan para fuqaha. Dan ada tiga pendapat yang masyhur dari para fuqaha berkenaan tentang permasalahan ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang demikian tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan seseorang mengumandangkan azan dengan mensyaratkan dia harus menerima sesuatu upah atau yang semisalnya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya yang terdahulu. Demikian pula salah satu riwayat dari madhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari madhab Al-Hanabilah. Pendapat yang kedua mengatakan hal yang demikian diperbolehkan. Bahwa diperbolehkan seseorang untuk mengambil upah disebabkan karena dia meninggalkan pekerjaannya, maka dia berhak untuk memberi persyaratan pada saat dia mengumandangkan azan, demikian pula al-iqamah. Dan mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak yang engkau mengambil upahnya adalah ketika engkau mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang kedua itu pendapat yang masyhur dari madhabul Malikiyah dan salah satu riwayat dari madhab Al-Hanabilah. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan diperbolehkan diambil apabila dia memang membutuhkan. Misalnya dia adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan keluarga yang membutuhkan untuk diberikan nafkah. Namun kalau keluarganya berkecukupan, muadzinnya juga punya kecukupan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Walhasil ini yang masyhur dari pendapat para ulama berkenaan tentang hukum mengambil upah dari mengumandangkan al-adhan. Terjadinya perselisihan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah disebabkan karena adanya riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagian riwayat itu menunjukkan tidak diperbolehkannya, diharamkannya. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Demikian pula Ashabus Sunan dari hadis Uthman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam di kaumku, imam salat di kaumku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta imamuhum, waqtadi bi ad'afihim, wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra." Engkau yang menjadi imam di kaummu, dan hendaknya engkau mengikuti orang yang paling lemah di antara jamaah yang bermakmum di belakangmu. Dan angkatlah muadzin yang mengumandangkan al-adhan yang tidak meminta atau tidak mengambil upah dari adhannya tersebut. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Utsman bin Abil Aus untuk mencari seorang muadzin, muadzin yang tidak menuntut upah. Muadzin yang mengumandangkan adhan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada unsur di mana dia menghendaki adanya bayaran atau adanya upah dari mengumandangkan al-adhan tersebut. Demikian pula berdasarkan hadis atau atsar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang ini sudah pernah kita bacakan terdahulu, ketika ada seorang datang kepada Abdullah bin Umar mengatakan, "Inni uhibbuka fillah," aku mencintaimu karena Allah. Kata Abdullah bin Umar, "Wa ana ubghiduka fillah," adapun aku membenci kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini bertanya, "Mengapa demikian?" Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Li'annaka talhanu fi adhanik wa ta'khudhu 'ala adhanika ajra." Disebabkan karena kamu lahan, ya, terlalu melantun-lantunkan azanmu, dan engkau mengambil upah dari azan yang kamu kumandangkan. Engkau mengambil upah dari azan yang kamu kumandangkan. Maka yang zahir dari riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan untuk mengangkat muadzin yang tidak mengambil upah. Berarti kebalikan dari itu, bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang muadzin untuk mengambil upah atau mensyaratkan atau meminta disebabkan karena dia mengumandangkan al-adhan. Namun ada beberapa riwayat-riwayat yang lain di mana seseorang diperbolehkan untuk mengambil upah. Diperbolehkan untuk mengambil upah disebabkan karena dia mungkin membutuhkannya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak yang engkau mengambil upah adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bersama dengan para sahabat yang lainnya, mereka singgah di sebuah kampung. Mereka minta ada yang akan menjamu mereka. Namun tidak ada satupun yang hendak menjamu mereka. Namun tiba-tiba pimpinan kampung tersebut tersengat kalajengking. Maka akhirnya mereka berusaha untuk mencari pengobatannya. Maka mereka pun bertanya dan meminta kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mensyaratkan. Dia mengatakan, ya saya bersedia, akan tetapi ada imbalannya, yaitu kami mendapatkan disebutkan dalam sebagian riwayat kurang lebih 30 ekor kambing, sejumlah kepala mereka, yakni sejumlah mereka orang-orang yang bersama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan disetujui. Lalu kemudian diobatilah, diruqyah dengan membaca suratul Fatihah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya. Maka mereka pun mendapatkan hasilnya, mereka mendapatkan kambing-kambing tersebut. Namun sebelum mereka membagikannya, mereka ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyetujui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui, dan bahkan beliau menginginkan dimasukkan sahamnya ke dalam dari pembagian kambing-kambing tersebut. Ini juga menunjukkan persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari upah ruqyah yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Demikian pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i Ibnu Hibban dari hadis Abu Mahdzurah radhiyallahu an, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Mahdzurah al-adzan, mengajarkan kepada Abu Mahdzurah al-adzan, lalu disebutkan dalam riwayat tersebut, "Tsumma da'ani hina qadaitu at-ta'dhin fa'atani surratan fiha syai'un min fiddah." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku setelah aku selesai mengumandangkan al-adzan, dan beliau memberikan kepadaku surrah. Beliau memberikan kepadaku satu kantung yang di dalamnya berisi perak. Dan diambil oleh Abu Mahdzurah. Walhasil ada riwayat-riwayat yang menunjukkan larangan. Ada pula riwayat-riwayat yang secara zahir menunjukkan diperbolehkan. Oleh karena itu para ulama berusaha untuk mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut, bahwa asal hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mensyaratkan mengambil atau mensyaratkan upah ketika seorang memandangkan azan atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ketika seorang dalam keadaan hajah, ketika seorang dalam keadaan membutuhkan, dia memerlukannya, dia dalam keadaan fakir, dia tidak punya pekerjaan yang lain, dia mengkhususkan dirinya untuk itu, maka yang demikian ini para ulama membolehkan berdasarkan riwayat-riwayat yang lainnya, karena dia dalam kondisi butuh. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun hal ini ma'asyarakat rahimakumullah bukan berarti kemudian seorang tidak ikhlas dalam beribadah. Ibadah secara menyeluruh harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus murni, apakah dia mengumandangkan al-adzan ataukah dia salat dan amalan yang lainnya. Apabila seorang mengumandangkan azan dengan tujuan upah tersebut, maka tentu itu dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia mengumandangkan azan karena Allah, namun dari satu sisi dia membutuhkan seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, maka dalam hal ini diperbolehkan, wallahu taala alam. Yang jelas kesimpulannya, apabila memungkinkan bagi seorang untuk menghindari untuk diberi upah ketika dia mengumandangkan al-adhan, maka yang demikian lebih afdal, lebih selamat, keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Namun kalau dia dalam kondisi membutuhkannya seperti yang kita sebutkan, maka yang demikian wallahu ta'ala alam, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Namun hendaknya juga dibedakan antara mensyaratkan dengan dia diberikan sesuatu, ya. dia diberikan sesuatu. Misalnya, dia bekerja di masjid itu. Termasuk diantaranya dia mengumandangkan adzan, dia bersih-bersih, dia membersihkan masjid, dia mengatur hal-hal yang hubungannya dengan masjid. Maka dia diberikan mukafa'ah syahriyah. Dia diberikan bulanan dari pekerjaannya tersebut. Bukan karena azannya, tapi karena pekerjaannya yang tafarruq. Dia memfokuskan dirinya di masjid. Maka ini yang demikian ini tidak mengapa. Ya, dan tidak termasuk dalam hukum mengambil upah karena azan. Karena bukan karena azannya dia mendapatkan bulanan. Namun karena dia tafarruq, dia menghabiskan dirinya, dia mengkhususkan dirinya untuk melakukan suatu amalan. Naam, apakah itu masjid dan yang lain yang segala hal yang hubungannya dengan pekerjaan tersebut. Maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.